السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan di halaman 99. Poin kedua, al-mudhafu mudhaf. Pertama, al-mudhafu yakunu 'adatan 'adatan nakiratan wa yu'rabu bihasabi mawqihi fil jumlati. Mudhaf itu biasanya nakirah, ya. Dan juga bisa ma'rifah, ya, pada kondisi tertentu, dan di'irab sesuai posisinya dalam kalimat. Mithlu, contohnya surul hadiqati murtafi'un, dinding kebun itu tinggi. Surun, ya, suru mubtada mubtadaun marfu' bil dhamma. Contoh yang lain, akhadtu kitabat tilmidhi, aku mengambil buku siswa itu. Kitaba maf'ulun bih mansubun bil fathah. ويلاحظ أن المضاف يكون نكرة إذا كان اسم جنس كما إذا كان اسم جنس كما في المثالين السابقين. Perlu diperhatikan, ya, bahwasanya mudhof itu berupa isim nakirah, ya, apabila mudhofnya itu merupakan isim jenis, seperti pada dua contoh di atas. Selanjutnya halaman 100, amma idza kana al-mudhafu mushtaqan ay ismun fa'ilun aw ismun maf'ulun aw sifatun mushabbahatun fayajuzu ta'rifuhu ya bi'idati ta'rifi al. Ya, adapun apabila mudhofnya berupa isim mushtaq, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, atau syibha sifah, ya, atau sifah musyabbahah, maka boleh, ya, dibuat ma'rifah atau ditakrif, dispesifikan dengan, ya, suatu adat takrif, yaitu al. Misal contohnya, ya, contohnya qabaltu ar-rajula at-tawila al-qamati al-ja'da asy-sya'ri. Qabaltu ar-rajula at-tawila al-qamati al-ja'da asy-sya'ri. Aku bertemu dengan seorang lelaki yang tinggi tubuhnya dan yang kering rambutnya. Al-ba'u, poin selanjutnya yang ba. Hunaka asma'un talzimul idhofatu ay la tasta'malu mufradatan bal takunu da'iman ya mudho da'iman mudhofatun. Ya, di sana ada isim-isim yang lazim, ya, sebagai atau dalam bentuk idhofah, maksudnya ya dia tidak dipakai, ya, pada kondisi sendiri akan tetapi sebagai mudhof selamanya. Wa min hadhil asma'i, dan di antara isim-isim ini adalah ya inda, ya lada, siwa, kusoro, ya kusoro, hawalai, ya zu ba'du wahda, ayu ladun, kila kilta labbay. Maka isim-isim tersebut, ya, selalu dalam bentuk mudhof, ya, dan dia bentuknya idhofah. Mislu contohnya hadzar rajulu zu malin, laki-laki ini berharta. Ya, selanjutnya wa huwa yubdhilu wahdahu qusara juhdihi limusa'adati ba'dil muhtajina. Ya. Ya, dan dia dan dia, ya, yubdhil, yaitu menghabiskan segenap kemampuannya, wahdahu kusor juhdihi, dan dia menghabiskan segenap kemampuannya sendirian, limusa'adati, untuk membantu, ba'dil muhtajina, ya, sebagian orang yang membutuhkan. Jadi dia menghabiskan segenap kemampuannya sendiri untuk membantu sebagian orang yang membutuhkan. Perhatikan di sana ada wahdahu ya mudhaf mudhaf ilaih, ya. Qusar juhdihi itu mudhaf mudhaf ilaih. Ya, Ba'dil ini kamu ambil muhtajin, udah ada ya itu kurungan jadi bisa. mudhaf mudhaf ilaih. Ah, refocus. Selanjutnya, mislu. Iya, mbak. Ntar juga diri, ntar juga ujung-ujungnya di restart juga sih. Ya yulahidu, Buat tidur. yulahidu anzu wa wahdu wa qusara wa ba'du qad isti'ma ya qad isti'malat jami'uha mudhafatan. Perhatikan bahwasannya ya, ba'du zu wahda dan qusara itu semuanya ya, qad ustu'milat ya, semuanya digunakan sebagai mudhaf mudhafatan. Misal akhir, contoh yang lain ya, ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini, ya, kedua laki-laki dan kedua wanita itu telah datang. Yulahidu anna kila wa kilta la ta la tudafani la la tudafani illa ila ma'rifatin musanna sawa ya sawa sawaun akana isman kama fil mithal as-sabiq fi kama fil mithal as-sabiqi am dhamiran. Perlu diperhatikan bahwasannya kilta kila ya itu tidak dimudhofkan kepada ya kecuali hanya kepada ma'rifah musanna, sama saja apakah dia isim seperti contoh-contoh sebelumnya atau domir. Misal usalis, contoh yang ketiga misal usalis labbaik Allahumma labbaik, aku menyambut seruanmu ya Allah, aku menyambut seruanmu. Labbai ya masdarun musanna mansubun udifa ilaihi harful khitabil kafi. Labbai itu masdar musanna mansub ya, i'rabnya sebagai maf'ul mutlak di sana dengan ya, karena ya mansub ya, dia mulhaq dengan musanna, mirip musanna. Dia sebenarnya masdar musanna karena dia mansub dan dia dimudhofkan, maka ya mirip mulhaq musanna ya, didofahkan kepada huruf khitab kaf ya, sebenarnya domir mutasil kaf di sana. Jadi labbaika labbaik Allahumma labbaik. Wa makna labbaika dan makna labbaika ya iqamatun ya iqamatun ba'da iqamati ay ya itjaha ya maksudnya labbaika iqamatun ba'du iqamatin ay ittijahi ilaika wa qasdi wa iqbali ala amrika, yaitu menetapi setelah menetapi, maksudnya ai aku menuju kepada engkau ya, wa qasdi tujuanku dan sambutanku atas perintahmu. Anjim ya. Al kalimatu ya qabla ba'da ghairu ya hasbu awwal duna ya tu'rabu bihasabi mawqi'iha fil kalami idza kanat mudhafatan. Kata-kata awal hasbu ghairu ba'da qabla duna itu di i'rab, itu di i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat ketika dia menjadi mudhaf. Wa tubna hadzal asma ya hadzal hadhihi al asma'u ala dhammi idza idza Hudifal mudhofu ilaihi ma'a niyatin ya biqa'i ma'nahu. Ya, dan isim-isim ini dimabnikan atas dhammah apabila mudhof ilaihnya dihapus ya dengan bersamaan diniatkan menetapkan maknanya. Contohnya mislu jitu min qablikum, aku datang sebelum kalian. Contoh yang lain, hasbuka dinarun, cukuplah bagimu satu dinar. Contoh yang lain, koro tul kisota min awaliha, aku membaca kisah itu dari awal. Qobla, ya, hasbu, dan awal di i'rab. Tu'rabu bihasabi mauki'iha li'annaha mudhafatun. Ya, hasbu qobla awal, awalu, ya, di i'rab sesuai kedudukannya karena sebagai mudhaf. Mislu contoh yang lain, lillahi lillahil amru min qablu wa min ba'du, milik Allah lah segala perkara sebelum dan sesudahnya. Contoh yang lain, a'taitu dinaran fahasbu, aku memberinya satu dinar kemudian cukup. Ya, qablu wa ba'du wa hasbu dimabnikan ya. Banai ya bunyat ala dhammi لأن المضاف إليه محذوف. Ya, dia dimabnikan atas dhammah karena mudhaf ilaihnya dihapus, namun bersamaan dengan itu diniatkan untuk menetapkan maknanya, makna idhofahnya tetap ada. Maka dia mabni atas dhammah pada kedua contoh terakhir. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.